Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segenap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik nikmat lahiriah berupa badan yang sehat, kesempatan yang Allah berikan dan kondisi aman yang membuat kita bisa menikmati rizki yang Allah berikan pada kita, ataupun pula nikmat batiniah dengan adanya keimanan yang akan menjadikan orang ketika mendapatkan keberuntungan bersyukur dan mendapatkan musibah dia bisa bersabar. Nikmat batiniah berupa adanya tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila orang yang mengikuti dan berpegang teguh dengannya akan mendapatkan ketenangan hati. Maka marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala untuk terus mempelajari ilmu agama ini dan melaksanakan perintah serta meninggalkan larangan yang Allah larang kita darinya. Maka di malam hari ini, fa insyaallah, kita akan meneruskan pelajaran kita pada kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin. Masih dalam pembahasan mengenai kitabus shalah. Dan kita telah menyelesaikan tentang pembahasan sholatul jamaah dengan poin global yang dibicarakan dalam bab-bab tersebut. Kita masuk pada bab baru. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, babu sholati ahlil a'zar. Bab yang menerangkan sholatnya orang-orang yang mendapatkan udzur. Siapa di sini ada ta'liq di nomor 4? Wahumul marid wal musafir wal khaif. Mereka adalah orang-orang yang sakit, kemudian musafir, serta orang yang dalam keadaan takut karena peperangan yang berkecamuk dan kondisi yang tidak memungkinkan. Na'am barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan ahlul a'zar, orang-orang yang mendapatkan uzur? Diterangkan oleh Nukhbatu minal ulama dalam Fiqhul Muyassar. Ahlul a'zar humul marda wal musafirun wal khaifun alladzina la yatamakkanuna min ada'is shalah ala sifatil lati yuaddiha ghairul ma'dzur. Yang namanya ahlul a'zar, orang-orang yang mendapatkan uzur, mereka adalah orang yang sakit, para musafir, dan orang-orang yang khaifun, mengalami rasa takut yang mencekam. Apakah mutlak? Tidak. Namun dengan sifat alladzina la yatamakkanun, yaitu orang-orang yang tidak memungkinkan bagi mereka min ada'is shalah, untuk melaksanakan sholat, ala sifatil lati yuaddiha ghairul ma'dzur, dengan tata cara yang biasa dilakukan dikala tidak mendapatkan uzur. Nah, yakni tidak secara mutlak, sakit, musafir, ataupun juga orang yang takut. Namun dengan kategori yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan sholat sesuai dengan tata cara yang biasanya dia lakukan ketika tidak mendapatkan uzur. Orang yang sakit, pusing termasuk sakit. Nah, kemudian kakinya terluka atau bahkan mengalami patah tulang sakit, ya sakit. Nah, dan seterusnya, ini sakit. Orang yang terbaring di pembaringan karena penyakit juga dikatakan sakit. Nah, apakah mutlak semua orang yang sakit? Tidak. Namun dengan kategori yang tidak memungkinkan baginya melaksanakan sholat sebagaimana atau dengan tata cara yang biasa dilakukan ketika tidak mendapatkan uzur. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada sebuah pembahasan, yakni yang dimaksud dengan ahlul a'dzar yang mendapatkan udzur ini bagaimana? Apakah udzur sehingga dimaafkan untuk tidak melakukan sholat, atau udzur yang dimaui adalah diberi keringanan baginya sehingga tidak berdosa apabila dia tidak menghadiri sholat jamaah? Nah, maka diterangkan para ulama, udzur tersebut adalah jenis yang kedua, yaitu mereka adalah orang-orang yang dengan udzur yang dia padanya ini yang menjadikan tidak mungkin bagi dia melaksanakan sholat sebagaimana dia lakukan ketika tidak mendapatkan udzur. Sisi yang pertama, diberikan udzur untuk tidak hadir dalam sholat jamaah. Nah, karena sholat jamaah itu wajib. Nah, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sholat jamaah telah lewat, yakni aku sangat senang untuk memerintahkan salah seorang menyeru manusia dengan azan, kemudian dikumandangkan iqamah, dan aku perintahkan seorang untuk mengimami manusia, kemudian aku berkeliling bersama sekelompok sahabat yang membawa ranting kayu bakar, melihat, mengecek siapa orang-orang yang tidak hadir jamaah, sehingga aku bisa membakar dia dengan rumahnya. Ini yakni keinginan beliau, namun tidak beliau laksanakan. Kenapa? Diterangkan para ulama, karena khawatir. Pertama, Nabi Muhammad SAW dituduh membunuh kaum muslimin. Yang kedua, karena khawatir barangkali di sana ada orang-orang yang tidak terkena kewajiban sholat berjamaah di masjid, seperti wanita, anak kecil. Nah, ini tidak. Demikian pula ahlul a'zar, orang-orang yang mendapatkan uzur. Nah, siapa mereka? Orang yang sakit. Nah, barangkali musafir dan seterusnya. Maka di sini merekalah orang-orang yang diizinkan oleh syariat mendapatkan udzur tidak hadir dalam sholat jamaah. Maka dari sini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah agama Islam ini agama rahmah. Kenapa? Lian Allah Ta'ala qad khaffafa 'anil ladina la yastati takhfifan imma binaskhihi aw bitakhfifihi. Naam. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan bagi orang yang tidak mampu melaksanakan apa yang seharusnya dalam syariat, bisa jadi dengan dihapus atau diringankan. Ini rahmat dari Allah. Orang yang sakit mendapatkan udzur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Anas bin Malik, "Idza maridul abdu au safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Beliau menyatakan idza maridul abdu, apabila seorang hamba sakit, au safara atau melakukan safar, perjalanan jauh takdirnya, sehingga terhalang dari amalan yang biasa dia lakukan ketika sehat dan mukim. Maka jawabannya kutibalahu, akan ditulis pahala baginya atau tetap ditulis pahala baginya, maka namukiman sahiha, amalan apa saja yang biasa dia lakukan dikala dia di rumah tidak safar dan dalam keadaan sehat. Ini pentingnya kita menjaga waktu dan kesempatan, ya, lebih-lebih usia muda, ya, jangan mengatakanlah mumpung masih muda kita hura-hura, tidak. Namun justru ketika kesempatan ada, kesehatan ada, manfaatkan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah, khud min sihatika lima rodik, manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Ketika sehat, biasa mengamalkan amalan soleh, amalan kebaikan, Allah tulis baginya amalan yang biasa dia lakukan ketika sehat. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga kalau biasa kita amalannya baik, ditulis pahala kebaikan. Na'udzubillah kalau amalannya, daidannya, adatnya amalan jelek, bagaimana ditulisnya? Nasallahu sallamul afiyah. Naam. Sehingga di sini ini rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula faedah dari ini menunjukkan bahwasannya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ma ja'alallahu alaikum fid-dini min haraj, Allah tidak menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Dikala orang sakit yang menjadikan dia tidak mampu menghadiri jamaah karena akan bertambah sakitnya atau terlambat kesembuhannya, maka Allah berikan keringanan, diberi uzur tidak hadir jamaah. Nah, tidak memberatkan. Nah, musafir yang berat apabila dia sholat tepat pada waktunya, harus hadir dalam setiap kali mendengar panggilan azan, yang mungkin akan menghambat perjalanannya, yang mungkin dia akan tertinggal oleh rufqahnya, rombongan dia safar. Nah, lah ini Allah berikan rukhsah untuk tidak hadir sholat jamaah. Demikian pula al-khaifun, orang-orang yang takut. Situasi perang, nah, mau keluar terancam adanya peluru yang nyasar, dan seterusnya. Nah, jiwa dijaga. Maka Allah berikan bagi mereka untuk sholat, lebih-lebih tatkala berkecamuk. Nah, untuk sholat dalam keadaan dia berdiri, boleh, duduk, boleh, berbaring, boleh. Nah, dalam keadaan sambil berlari, boleh. Tidak menghadap kiblat, boleh. Kalau memang sedang berkecamuk perang, lah nanti akan ada urutannya dalam bab-babnya. Nah, nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan betapa agungnya sholat. Karena manatul hukmi dalam kewajiban sholat adalah apa? Manatul hukm, yang menjadi kaitan pokok terkena hukum sholat itu apa setelah muslim? adalah al-aql, adalah akalnya. Kalau akalnya masih berfungsi, wajib sholat. Sehingga orang yang pikun dimaafkan kalau tidak sholat. Orang gila dimaafkan tidak sholat. Anak kecil akalnya belum berfungsi, maka belum mumayyiz, ini dimaafkan tidak sholat. Namun kalau akalnya masih berfungsi, stroke, sudah tidak bisa apa-apa, masih mengingat ini dan itu, wajib sholat? Ya, wajib sholat. Namun ada rukhsah bagi dia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nah, sekarang antum tulis kaidah-kaidah dalil tentang rukhsah. Nah, yang pertama, ma ja'alallahu 'alaikum fid-dini min haraj. Surat Al-Hajj ayat 78. Ini ayatnya panjang, ayat terakhir. Nah, Allah tidaklah menjadikan bagimu dalam agama ini sesuatu yang berat. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat terakhir. Allah tidaklah menjadikan, Allah tidaklah membebankan kepada satu jiwa pun apa sesuatu yang tidak dimampui, ya. Artinya tidaklah Allah membebankan kepada jiwa kecuali apa yang dia mampu. Nah, yang ketiga, Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batasan kemampuan kalian. Nah, lainilah kaidah dalil-dalil dari Al-Quran. Dari As-Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukan sesuai batas kemampuan kalian. Nah, ini 6 dalil yang menunjukkan bahwasanya kaidah umum agama ini tidaklah berat. Agama ini pasti dimampui. Jadi kalau Allah memerintahkan satu, pasti secara asal dimampui oleh hamba. Ya, secara asal. Sehingga bagi kita banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ketika datang kepada kita aturan syariat, itu datang dari Allah dan Rasulnya, jangan sekali-kali ditentang. Jangan sekali-kali didustakan. Jangan sekali-kali ditolak. Namun dia terima. Dia benarkan diiringi dengan isti'anah. Minta pertolongan kepada Allah supaya mampu. Naam. Lainlah bimbingan Rasul. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Apa itu? Ketakwaan. Ya, takwa manfaat tidak manfaat. Tapi berat, kok harus gini-gini. Jangan katakan, jangan memutus jalan kebaikan bagi diri sendiri. Wah, itu namun apa? Benarkan dulu, benar itu. Yang kedua, wasta'in billah. Dan minta tolonglah kepada Allah. Nah, ini digandengkan oleh Rasul menunjukkan jamak. Semangat dan minta tolong. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, jangan merasa pesimis lemah. Nah, namun minta pertolongan. Nah, jangan mengedepankan akal semata. Namun tadi, kenapa demikian? Karena agama ini tidaklah dijadikan Allah memberatkan hamba. Karena agama ini tidaklah Allah bebankan kecuali yang dimampui oleh jiwa. Karena Allah perintahkan kita melakukan sesuai batas kemampuan masing-masing. Dikala tidak mampu, Ketika sudah diupayakan dan telah ternyata tidak mampu secara hakiki, maka bagaimana? Didatangkanlah oleh Allah yang namanya rukhsah, keringanan. Nah ini, dalam sholat Rasulullah mengatakan sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam yastati fa ala jambin. Al haditha, sholatlah dengan berdiri. Diupayakan berdiri, walaupun dengan bersandar, walaupun dengan bersandar. Kalau tidak mampu, barulah dengan duduk. Dengan duduk, baik dengan 3 atau 4 cara, apakah iftirosh ataukah mutarabbi' dengan bersila, ataukah alal maq'ad wal kursi, di atas tempat duduk atau kursi, atau dengan ala rukbah, di atas lututnya. Nah ini mana yang dia lakukan, mana yang mampu, ternyata tidak mampu, puyeng dan seterusnya, barulah fa'ala jam, dengan berbaring. Nah ini sesuai dengan kemampuan. Nah ini didatangkan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taskutu sholatu anil marid, maka tidak gugur kewajiban sholat dari orang yang sakit. Kenapa tidak gugur? Dengan catatan madama akluhu sabitan, selama akalnya masih berfungsi. Kenapa di sini indak ya Usama? Aku siapa namanya? Usama, ya. Kenapa kok kalau sakit tidak gugur sholatnya selama akalnya berfungsi? Kenapa? Usman, coba ashabul waro, kita tanya yang di belakang. Rijal, kenapa Rijal? Arif, kenapa Arif? Wallahu a'lam. Azga, apanya itu? Akal syarat kedua. Syarat pertama apa? Islam. Yang kedua akal, ya. Akalnya syaratnya ada, ya. Berarti tetap wajib gitu. Ya. Ada sisi benarnya namun belum tepat. Kita lihat yang belakang. Kata lo saya enggak pakai kacamata enggak berkunang-kunang. Siapa indak? Siapa ini depannya? Ami Arifin, siapa ini? Jarir. Hah? Jarir, nah, indak Jarir. Hah? Allahul musta'an. Siapa depannya Ami Arifin lagi, siapa? Ato. Hah? Atau setelah atau siapa? Yakub. Wallahu a'lam. Tinggal menyempurnakan jawaban Azka. Hah? Siapa yang kecil? Siapa? Siapa belakang? Asraf siapa? Hah? Siapa namanya? Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, khatib sahabat. Ketika hijrah ke kota Habasyah, khatibnya yang dipercaya untuk menjadi juru bicara Ja'far bin Abi Thalib. Mana Ja'far yang mana? Dua-duanya Ja'far, masya Allah, ya. Ja'faron, ya. Kalau Ja'faron, dua Ja'far. Kalau Za'faron, itu apa? Za'faron kunir, ya. Kuning, ya. Yang warna kuning minyak Za'faron, berarti yang berwarna kuning, ya. Coba Ja'far, ya. Ja'far buka teja. Oh ya, kita lihat. Coba Abdullah. Abdillah Karang Moncol. Hah? Wallahu a'lam semua, Allah musta'an. Ini depannya Bubian, siapa depannya Bubian? Azam. Wallahu a'lam, ya. Ini kalau di belakang maju ke depan insyaallah, ya. Biar lebih jelas, barangkali suaranya terlalu lirih. Allah Ustaz. Siapa lagi ini, jangan menunduk. Depannya Abdul Arifin, siapa? Depannya Abdul Arifin dari Tulab. Ya. Khalid. Naga Khalid. Tiang agama. Karena salatnya la, bukan, ya. Mahwal matlub. Jawaban Azka sudah mendekati, tinggal disempurnakan. Negarkan. Hah? Karena apa? Karena masih mampu. Mampunya bagaimana? Dia berdiri enggak mampu. Ya setruk sudah letak tak sudah. Suruh itu enggak bisa juga. Hah? Gimana? Hidayat. Hah? Sidik. Belakangnya Sidik siapa? Irfan. Belakangnya Irfan siapa? Sakif. Ya. Antum selamatannya sudah enggak jelas wajah antum siapa enggak jelas, ha. Tinggal yang tanya, belakangnya Sakif siapa, ada enggak? Tulab enggak ada. Irham tadi sudah Irfan. Hah? Irham, tadi Irfan, ya. Sekarang Irham, mana Irham? Kenapa? Tayyib Umar, Umar, Salman. Ahsantum. Jawabannya mirip, namun sudah itu yang dimaui. Li'anna manatal hukmi, manatal hukmi fi sholah al-akal. Karena manatul hukmi, ta'liq, yang menjadi kaitan wajibnya sholat adalah akal. Tidak mengapa duduk di belakang kalau mempelajarinya dengan kepahaman. Ya apa tidak? Perhatian. Jangan sampai kalian kepengin duduk di belakang, ingin santai, selamat dari pertanyaan. Ya. Barakallahu fikum ya. Ahsantum. Tayyiblah kehadiran insyaAllah ba'du insyaAllah ya Umar. Jazakallah khairan. Barakallahu fik. Zadakallahu fahman tayyiban. Tayyib. Kenapa di sini orang yang sakit diterangkan Syekh la taskutu sholatu anil marid madama akluhu sabitan. Tidak gugur sholat, kewajiban sholat dari orang yang sakit selama akalnya masih berfungsi. Kenapa? Karena akal itulah ya, li'anna manatul hukmi na'am fi sholah huwal akal. Dikarenakan manatul hukmi. Apa manatul hukmi? Ta'liq, yaitu kaitan. Itu nanti ya, kalau dalam bahasa usul fiqh ada manatul hukmi. Apa itu? Illah. Kalau dalam bahasanya illah, sinonimnya, alasannya. Apa yang menjadi patokan dia terkena hukum? Karena akalnya masih berfungsi. Naam. Lah ini barakallahu fikum, ya. Sehingga di sini dia tetap wajib sholat, hanya saja mendapatkan uzur tidak melakukan sholat, tidak hadir dalam sholat jamaah atau tidak melakukan sholat sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh orang yang dia itu sehat. Barakallahu fikum. Ahsantum. Tayyib barakallahu fik, kita baca. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala. Poin yang pada poin mi'ah isnen wa khamsin. Wal maridu yu'fa anhu hudurul jama'ah. Dan orang yang sakit yu'fa anhu, dimaafkan hudurul jama'ah, untuk menghadiri jama'ah. Orang yang sakit maka dimaafkan untuk hadir sholat jama'ah. Berarti namanya rukhsah. Naam. Apakah gugur kewajiban sholatnya? Tidak gugur. Walaupun sudah tidak bisa wudu, walaupun sudah tidak bisa wudu sendiri, maka bagaimana? Yuwaddi'uhu ghairuh. Diwudukan oleh orang lain. Au yumammam lahu. Atau ditayamumi. Naam. Ini demikian. Baru setelah itu, walaupun sudah tidak bisa mengangkat tangannya, ya. Walaupun sudah tidak bisa menggerakkan bibirnya, ya. Nah, terus bagaimana sholatnya? Kapan wajib sholat? Selama akalnya masih berfungsi. Bagaimana bil ima Allah? Nah, gini. Ya sudah. Ya. Ning batin ya enggak sudah, dia sudah bisa ngomong. Namun akalnya apa? Ditanya, dia cuma bisa kedip-kedip. Minta apa? Makan. Nah, gitu kan? Makan. Dan itu tadi tanya itu ya. Nah, wajib salat selama akalnya masih berfungsi. Naam. Nah, ini diingat. Oh, ternyata di sini tidak mudah ya meninggalkan sholat. Ternyata orang yang sakit, ingat manatul hukminya apa? Hah? Manatul hukminya apa? Nah, dibiasakan. Manatul hukum apa? Yaitu, apa arti manatul hukum? Patokan dia terkena hukum. Nah, itu berlaku untuk semua bahasa dalam fikih. Manatul hukmi. Naam. Tayyib barakallahu fikum. Wal maridu yufa'anhul hudurul jama'ah. Wa idza kana al-qiyamu yazidu maradahu. Naam. Shalla jalisan fa illam yuti' fa 'ala jamd. Liqalin nabiy sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain, shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jamd. Rawahul Bukhari. Beliau mengatakan, wa idza kanal qiyam, apabila keadaan berdiri, yazidu maradahu, bisa menambah parah sakitnya. Baik, jangan main-main ya. Ditulis yang mampu ditulis, kalau tidak mampu berharap doanya malaikat dengan rahmat dan maghfirah dengan antum beradab dalam majelis. Izgha wal istima', mendengar dan memperhatikan. Mungkin kali ini belum paham, namun barangkali antum bisa mencatat suatu hari dikala Allah menyempurnakan akal anda semuanya, ternyata baru disitulah kefahaman muncul. Naam. Ini barakallahu fikum. Maka di sini sholli apa? Kalau ternyata keadaan berdiri bisa menambah parah penyakitnya, maka sholla jalisan, dia sholat dengan duduk. Fa illam yutiq, kalau tidak mampu, fa illam yutiq, ya tidak mampu, fa'ala jamb, maka di atas rusuk, yakni dengan miring. Hal ini didasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibni Husain, sahabat yang mulia. Beliau dikala ketika itu terkena penyakit bawasir, terkena penyakit wasir, ambeien semacam itu. Nah, maka Rasul mengarahkan, sholli qa'iman, sholatlah engkau dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, maka apabila engkau tidak mampu, qa'idan, maka dengan duduk. Fa illam tastati fa 'ala jamb, maka apabila tidak mampu dengan duduk, barulah di atas rusuk. Rawahul Bukhari. Naam. Ini diriwayatkan Imam Bukhari. Naam. Maka barakallahu fikum, di sini adalah menunjukkan bahwasanya kewajiban sholat itu masih ada. Di dalam hadis ini bahwasanya disinilah makna tafsir sebagai penjelasan makna fattakullaha mastata'tum. Dalam surat At-Taghabun ayat 16, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Disinilah tafsir hadis Nabi dari Abu Hurairah, fama amartukum bihi minhu fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan engkau dengannya, maka lakukan sesuai kemampuan. Apa diupayakan titik maksimalnya. Qa'iman, tidak mampu. Walaupun dengan bersandar, pada tembok, pada tongkat, pada yang lainnya, tidak mampu, semakin parah, maka barulah duduk. Jadi tidak bergampang-gampangan langsung duduk. Nah, ini tadi, oh saya sakit. Sakitnya apa? Mampu berdiri. Bahkan para ulama menjadikan berdiri dalam sholat fardu adalah rukun. Jadi kalau sholat fardu, kalau dia masih mampu berdiri, berdiri dulu, takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru duduk. Nah, ini dalam sholat fardu, karena itu rukun. Kalau tidak mampu berdiri duduk, maka barulah dengan berbaring di atas rusuk. ya, tidur di atas rusuk miring. Dalam riwayat di sini disebutkan oleh Imam Musadi rahimahullah dalam ta'liq di sini, waqad bayyana syekhu fil muhtaratil jaliyah. Beliau Imam Sa'di menerangkan dalam kitab beliau Al-Mukhtarah Jaliyah, annahu lam yathbut 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sholati al-marid illa hadzal hadis. Sesungguhnya tidaklah datang ketetapan dari Nabi mengenai sholatnya orang yang sakit kecuali hadis ini. Hadis rukhsah tentang tata cara sholat orang yang sakit. Na'am barakallahu fikum. Aslahakallahul abna, ya aslahallahul abna. Semoga Allah memperbaiki keadaan anak-anak kita. Naam. Tayyib barakallahu fikum. Sekali lagi, ya, pada anak-anak beradab dalam majelis. Siapapun yang mengajar di kursi ini menyampaikan ilmu, maka adabnya isgha wal istima'. Apa isgha? Diam, memperhatikan seksama, istima' mendengarkan. Nah, kalau tahtat ila su'al, kalau perlu untuk bertanya, bertanyalah dengan adab. Nah, nah ini barakallahu fikum. Kenapa? Barangkali keberkahan antum bukan dirasakan sekarang, namun suatu ketika dibukakan ilmu oleh Allah dengan sebab adab yang Allah telah melihat dari diri antum. Nah, barangkali keberkahan ilmu antum hilang karena kurang menghargai ilmu. Nah, sehingga lihatlah para sahabat betul-betul memuliakan ilmu. Siapa yang bicara? Yaitu yang ditunjukkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahrul ilm. Beliau di majelis ditanya, apa ini? Tanya itu pembicaranya sana. Nah, ya, saya pendengar. Nah ini, walaupun beliau tahu. Nah, demikian kita dapatkan dari para masyayikhna. Kita duduk, ya, kita dulu masa belajar duduk. Sudah dengar, tiba-tiba datang seorang duduk di samping kita. Subhanallah, syekh yang duduk di tempat samping kita. Kira-kira bagaimana? Ya, merasa ada syekh? Oh jangan, ya sudah, biasa saja, ya. Ya, ternyata syekh ikut duduk, padahal yang ngajar muridnya. Padahal yang ngajar, subhanallah, ya, lainlah mencontohkan adab. Nah, sehingga sudah, antum juga harus beradab, ya. Siapapun yang duduk, misalnya Ba'dal Asr yang ngajar kakak kelas antum atau mungkin teman antum, dengarkan karena yang disampaikan ilmu. Naam barakallahu fikum. Nah, ini barakallahu fikum, kita lanjutkan, naam, sehingga selesai. Kecuali hadis ini, wa ma salatuhu bi tarafihi aw bi qalbihi fa innahu lam yathbut. Naam. Ini yang penting di sini. Wa amma salatuhu bi tarafihi aw bi qalbihi. Adapun salat beliau dengan sekedar tarafihi, naam, atau dengan hatinya, maka itu tidaklah tetap adanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini tidak tetap dari Nabi. Wa mafhumu hadal hadis, maka difahami dari hadis ini, kalau hadis itu terkandung padanya dalil. Dalil itu diambil sebagai istidlal, sebagai alat untuk dalil. Nah, dalil yang ditunjukkan oleh dalil ini ada dua, yakni dalalatul mantuq, dalil yang memang disebutkan secara nas dalam hadis tersebut. Nah, dan dalalatul mafhum, yang dipahami kandungan dari hadis tersebut. Kadangkala tadammun, kadangkala istilzam, kadangkala yang lainnya. Nah, nah ini, maka di sini mafhumu hadal hadis, yang dipahami dari hadis ini, yadullu ala anna solata ala janbihi mal ima akhirul muratib al wajibah. Maka solatnya di atas rusuk bersama dengan ima, dengan isyarat, ini merupakan akhir tingkat kewajiban. Hada ikhtiaru syekh, inilah yang dipilih oleh syekh ketika beliau menerangkan bagaimana sholatnya orang yang sakit ala jamb, yakni di atas rusuk. Nah, barakallahu fikum. Ini dalam kitab yang lainnya, nah, annahu illam yastati ala jambihi sholli atau sholla mustalqiyan. yaitu kalau dia tidak mampu di atas rusuk miring ke kanan, maka sholatnya dengan istilqa. Istilqa, yakni dengan terlentang. Wa yumi'u biruku'i wa sujud, maka cukup dengan isyarat ruku dan sujud. Fa illam yastati' shalla bi tarafihi, kalau tidak mampu dengan menggerakkan kepala ataupun badannya ruku dan sujud, maka sholat dengan tarafi, dengan matanya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, maka kalau tidak mampu barulah dengan hatinya yang mengingat. Ini dari mafhum, bukan dari mantuk. Faham ini ya? Dari apa? Mafhum, bukan dari mantuk. Nah, nanti itu nanti dalam pelajaran usul fikih, dalilnya dalil apa, mafhum atau mantuk? Kalau mantuk lebih kuat ya, kalau mafhum bagaimana orang memahami. Nah, di situ barakallahu fikum. Nah, jadi dari sini masih banyak ilmu, bidang ilmu yang antum harus seriusi, sehingga apa, ihris ala auqatik, semangat dan jagalah waktu-waktu kalian. Nah, jangan sampai antum yang sedang dibukakan Allah masa-masa muda, masa yang masih longgar, belum memiliki tuntutan tanggung jawab nafkah keluarga, belum memiliki tuntutan tanggung jawab mengajar anak-anaknya, belum memiliki tanggung jawab harus bisa apa namanya membawa lingkungan keluarga dan yang lainnya, maka di sini manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, antum sigharul qaum fasatakunu kibarul qaum, kalian sekarang anak-anak yang tidak dituntut apa-apa, manfaatkan waktunya, belajar, belajar, belajar. Sekarang belum tahu manfaatnya, nanti akan terasa ketika sudah keluar dari pondok. Nah, antum baru keluar pondok walaupun usianya 15 tahun, kalau antum serius dalam belajar, nanti akan dimuliakan manusia. Nah, barulah di sana terasa kemanfaatan ilmu antum bagi diri antum. Nah, atau antum harus mengajar, tiba-tiba, oh ternyata ini yang saya hafalkan sangat membantu untuk saya memahami ucapan ulama. Dalilnya ayat ini, hadis ini, sehingga manfaatkan waktu. Tidak ada hura-hura yang menjadikan waktunya sia-sia, dan tidak ada permainan-permainan yang menjadikan umur, ini perkara antum, ini adalah terbuang-buang belaka. Nah, sehingga bermain pada tempatnya, belajar dimaksimalkan, dan manfaatkan kesempatan selagi masih ada. Wallahu a'lamu bishawab. Ini saja yang mudah kami sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi kami ingatkan kepada para aba, ikhwah yang telah tinggal mujawirin al-ma'had di sekitar ma'had ini, bahwasanya sebagaimana biasa setelah adanya rapat warga RT 4 RW 2, maka kita malam ini insya Allah akan ada pertemuan warga daripada ma'had 6 untuk menyampaikan beberapa program-program pemerintah dan juga hal yang berkaitan dengan dakwah kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan anak-anak tolong jaga amanah ya, jaga amanah. Antum thullabul ilm, memiliki adab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.